tukang teh rek bebeneran, ya ini cinta ke akang, padah sakit ya lila na, anjen bareng majar teh rek ngadagoan baris sati ya ka akang ya tanah betanya hoang anjen geus padu duaan. Mi cinta ukur kanyai Terima kasih telah menonton!